بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. Teman-teman yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai pada bab atau fasal al-aghsal al-masnunah, mandi-mandi yang disunnahkan dalam syariat Islam. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin wa minha al-wukufu bi'arafata wa minha dan diantara wa minha ay al-aksar al-masmunah dan diantara mandi-mandi yang disunnahkan yaitu al-wukufu bi'arafata yaitu mandi untuk wukuf di padang Arafah. Wa yustahabbu an yattasila li anna ibn Umar radhiyallahu anhuma disunnahkan untuk mandi wukuf di padang Arafah li anna ibn Umar karena sayyidina ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yaf'aluhu melakukan itu. Beliau radhiyallahu anhuma melakukan mandi untuk wukuf di padang Arafah. Wa haki ibnu al-Khil wa haka bukan haki wa haka ibnu al-Khil. Ibnu al-Khil ni ulama Syafi'iyah abad ke berapa ya? Ibnu al-Khil ni ulama Syafi'iyah abad ke 6, abad ke 6 atau ke 7, dan beliau rahimahullah orang yang pertama kali bikin syarah tanbih Imam Asy-Syirazi. Jadi Imam Asy-Syirazi punya kitab tanbih, orang yang pertama kali bikin syarah kitab tanbih ya Ibnu al-Khil ini. Namanya Tawjih an-Nabi. Tawjihun Nabi ala syarh at-tanbih gitu. Beliau yang pertama kali bikin. Wa hakal Ibnu al-Khil berarti ini kitab apa namanya Imam Taqiyuddin al-Hisni. Ketika menulis Kifayatul Akhyar ini nulis, beliau nulisnya itu referensinya tuh banyak banget. Kita dari awal baca sampai sekarang itu disebutin tuh nama ulama-ulamanya. Wa haka Ibnu al-Khil dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu al-Khil menceritakan dalam kitabnya bahwa cerita tentang sunnahnya mandi wukuf di padang Arafah itu bukan cuma Sayyidina Ibnu Umar yang melakukan, akan tetapi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini pekerjaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Wa li'annahu, itu jadi alasan pertama, hadza fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, ini pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian diikuti oleh Sayyidina Ibnu Umar. Alasan kedua. Kemudian alasan ketiga, kenapa mandi untuk wukuf di padang Arafah disunnahkan? Ibnu al-Khil. Kayaknya enggak bisa. Tapi wallahu a'lam. Walidnahu mawdhi'u ijma'in, dan karena Arafah, wukuf di padang Arafah itu tempat di mana orang banyak berkumpul. Fayusannu fihi al-iktisalu, disunnahkan untuk mandi kal jumu'ati sebagaimana mandi sunnah Jumat. Jadi alasannya semuanya sama. Walidnahu mawdhi'u ijma'in nas, karena di mana tempat berkumpulnya banyak orang, kita disunnahkan berkumpul dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang wangi, dalam keadaan yang enak dipandang, sedap dicium, dan juga enggak bikin orang ya firun, enggak bikin orang jauh daripada kita gitu. Itu salah satu syariat Islam kan begitu. Jadi bukan cuma soal ngumpulnya ya. Jadi memang syariat Islam itu kita diminta oleh syariat untuk berpenampilan baik dalam segala situasi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam kesehariannya itu kan termasuk pribadi yang mungkin kalau bahasa anak sekarang tuh apa stylish gitu ya. Penampilannya enak dipandang, aromanya juga harum gitu, sedap dicium. Kemudian istana rawajhu, wajahnya tuh selalu berseri-seri gitu. Dan mulutnya selalu tersenyum kan gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad tuh kalau keluar rumah pasti pakai minyak rambut. Nah, juga rambutnya disisir, enggak acak-acakan gitu. Wa minha dan juga di antara yang disunnahkan mandi ar-ramyu ayyam at-tasyrik, yaitu melontar jumrah ayyam at-tasyrik di hari-hari tasyrik. Jadi di hari tasyrik itu kan tanggal 11, 12, 13 ada anjuran untuk kita melontar jumrah. Wajibnya 2 hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga enggak wajib. Jadi wajib haji bagian daripada wajib, bagian daripada wajib haji. Kalau dalam rangkaian ibadah haji itu ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunnah haji. Nah, melontar jumrah itu bagian daripada rukun haji. Karena rukunnya itu tawaf rukun. Yang melontar jumrah itu rukunnya tanggal 10, jumrah al-aqobah. Sedangkan tanggal 11, 12, 13 itu wajib haji. Nah, wajib hajinya cuma sampai tanggal 12, tanggal 13-nya udah enggak wajib. Makanya ada istilah nafar ula, nafar awal. Nafar awal itu kan nafar tuh pergi, al awal itu yang pertama. Jadi orang yang udah beres di hari kedua tasyrik ya udah boleh pergi. Tapi kalau dia mau sempurnain sampai tanggal 13. Jadi lontar jumrah tuh hari tanggal 10 sudah lontar jumrah. Cuman tanggal 10 itu cuman jumrah al-aqabah. Sedangkan hari tasyrik itu tiga-tiganya. Jumrah al-ula, al-usta, al-aqabah. Nah, tiga. Jadi maksudnya ini satu hari satu kali mandi. Jadi mandinya enggak tiga kali karena satu hari kan lontar jumrahnya tiga kali. Ula, usta, aqabah. Wa yaktasilu li kulli yawmin. Ah gitu. Yaktasilu li kulli yawmin, mandi setiap hari. Ghuslan, ay ghuslan. Jadi satu hari satu kali mandi, bukan satu kali jumrah, karena kalau satu kali jumrah satu hari itu tiga, kalau tiga hari tiga kali tiga jadi 9 kali. Yaktasilu li kulli yawmin ghuslan fatakunul aghsalu thalasatan, maka setiap kali mandinya jadi tiga kali mandi setiap hari. Satu kali mandi untuk tiga hari tersebut, maka mandinya jadi tiga kali. Li'annahu karena ramyu ayyam at-tasyrik mawdi'un yajtami'u fihi an-nas, tempat di mana orang-orang berkumpul. Fayusannu fihi al-ghuslu kal-jum'ati, maka disunnahkan mandi sebagaimana hari Jumat. Wala yustahabbu al-ghuslu, dan tidak dianjurkan, artinya kesunahannya tidak ada untuk mandi liramyi jumratil aqabah, untuk melontar jumrah aqabah. Jumlah Aqabah itu maksudnya tanggal 10 tadi. Likurbihi, karena jumlah Aqabah itu waktunya itu dekat. Likurbihi, karena dekat waktunya. Min ghuslil wukufi, daripada mandi wukuf. Jadi kan teman-teman yang dirahmati Allah, urutannya tanggal 8 itu orang-orang sudah mulai labbaik Allahumma hajjan. Lalu orang yang haji ifrad labbaik Allahumma hajjan, yang haji tamattu labbaik Allahumma hajjan, karena sebelumnya juga udah umrah. Yang qiran labbaik Allahumma hajjan umratan, kemudian mereka berangkat ke Mina, kemudian nginap di sana. Setelah fajar mereka berangkat ke Arafah gitu, dari mulai terbit fajar sampai zawal. Jadi mulai wukufnya ba'da zawal, ba'da zuhur di Arafah. Ketika wukuf di padang Arafah, kemudian ada khutbahnya, ada sholat sunnahnya, ada dan seterusnya zikir sampai terbenam matahari. Terbenam matahari mereka berangkat ke Muzdalifah. gitu. Jadi malam tanggal 10-nya itu mereka udah mulai berangkat. Tapi kondisinya tuh enggak seenak yang kita baca di buku. Enggak seenak yang kita baca di buku. Itu makan waktu panjang karena orang ramai semuanya pada berangkat gitu. Nah, nanti tanggal 10 paginya gitu berangkatlah mereka ke kembali ke Makkah. Kembali ke Makkah untuk tawaf ifadah. Jadi kan tanggal 9-nya udah mandi tuh. Karena tanggal 9-nya udah mandi, dari mulai rangkaian wukuf sampai tawaf ifadah kemudian rontal jumroh itu agak repot kalau dimandi. Maka mandinya udah cukup waktu di wukuf di Padang Arafah. Jadi terbit fajar tanggal 10 mereka berangkat ke tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah dengan rontal jumroh itu boleh dua-duanya. Maksudnya tidak ada hal yang harus mana. Rontal jumroh dulu boleh, tawaf ifadah dulu juga gak ada masalah. Jadi dua-duanya boleh duluan mana. Atau mau bayar dam dulu. Cuman biasanya bayar dam belakangan kan gitu. Setelah nanti dia tawaf, kemudian dia cukur rambut, kemudian dia baru bayar dam gitu. Tapi nanti mau tawaf dulu, apa mau tawaf lontar jumroh akobah dulu gak ada masalah. Nah, jumroh akobah tidak ada kesunahan mandi karena waktunya dekat dengan wukuf gitu. Karena sebelumnya kemarin dia udah wukuf, maka mandinya masih, istilahnya badannya masih wangi lah, wangi yang kemarin gitu. Maksudnya masih gak bau gitu. Bikhilafi bakiyatil jamarat, berbeda dengan jumroh-jumroh yang lain, yaitu jumroh yang hari tasyrik itu 11, 12, 13. Libu'diha, karena waktunya yang sudah jauh daripada wukuf. Wa'aidan, dan juga fawaktul jamarati thalas, dan waktu, jadi alasan kenapa kemudian waktu ajamrat al-ula al-usu al-aqoba yang hari tasyrik itu disunahkan mandi, pertama karena dia tempat berkumpulnya banyak orang. Yang kedua fa'aidun fa waqtu al-jamarati salas ba'da az-zawal. Waktu jamarat lontar jumrah, waktu lontar jumrah ula usu al-aqoba itu mulanya ba'da az-zawal, setelah zawal, setelah zuhur. Tapi ini bukan waktu afdal gitu, bukan waktu sah gitu ya. Ini waktu afdal gitu. Wa huwa waktu tahajjurin. Ini adalah waktu tahajjur. Iya, waktu tahajjur itu waktu panas, waktu gerah gitu ya. Jadi kalau dia dalam keadaan gerah, kan keringatnya kemana-mana. Kalau keringatnya kemana-mana ya bau gitu. Apalagi orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu kalau udah keringetan banget. Walihada yakunul guslu lahunna ba'da zawal. Dan maka itu disunnahkan mandinya lahunna ba'da zawal, untuk setiap jamarat itu ba'da zawal, setelah zuhur. Tapi enggak, orang Indonesia biasanya kalau jumrah ula usaqobah itu nulisnya ba'da isya. Karena kalau ba'da zuhur itu pertama panas, yang kedua sempit ya, desek-desekan. Ya kalau orang yang gede sih iya ngambil waktu afdol gitu ya. Badannya gede, sehat, sigap, artinya dia melangkah, orang kiri kanan lewat semua kan gitu. Kalau orang kecil kan gitu, jemaah kita apalagi kebanyakan orang tua tuh lebih enaknya, ya mutawifnya si pembimbingnya biasanya milihnya ba'da isya. Atau malah menjelang tengah malam. Menjelang tengah malam, kemudian setelah itu istirahat, karena lebih sepi, ya nggak ada waktu sepi, di sana ramai semua, cuma setidaknya itu jauh lebih nggak desek-desekan, gitu. Nggak ramai. Gitu. Kemudian pulang, jam 2, jam 3 malam, mereka istirahat, makan, ntar siang istirahat lagi, ada yang memanfaatkannya bikin tawaf lagi, bikin umrah lagi, sampai dan malam lontar jumrah lagi. Wallahu a'lam. Wa minha, dan juga di antara yang disunnahkan mandi, yusannu al-ghuslu lit-tawafi, disunnahkan mandi untuk tawaf. Wa lafdhu syekhi, dan perkataan atau lafadznya Syekh Abi Syuja, yashmal, itu mencakup tawaf al-qudumi wa tawaf al-ifadati wa tawaf al-wada'. Itu mencakup semua jenis tawaf, yaitu tawaf al-qudum, tawaf kedatangan, wa tawaf al-ifadah. Tawaf kedatangan itu bagi kebanyakan orang Indonesia itu jarang ya. jarang dalam arti biasanya orang kita kalau datang ke Jeddah tuh ya langsung ihram, artinya tawaf yang kita lakukan tuh udah tawaf umroh. Ini tawaf umroh tuh sekalian tawaf al-qudum gitu. Jadi tawaf kudumnya ibarat orang kalau masuk masjid sholat tahiyatnya gak ada, dia langsung qobliyah gitu, langsung qobliyah zuhur atau qobliyah asar atau qobliyah maghrib. Tapi qobliyah itu kan udah cukup disebut sebagai tahiyat, karena tahiyatul masjid itu kan yang penting adanya sunnah, adanya dua rakaat ketika dia masuk masjid. Jadi tawaf al-qudumi, tawaf kedatangan, wa tawaf al-ifadati, tawaf ifadah yang tanggal 10 Dzulhijjah, wa tawaf al-wada'i, dan tawaf perpisahan itu tawaf ketika orang ingin pindah atau ingin keluar dari kota Makkah. Ya kalau umroh kan begitu, yang masuk pertama kali ke Makkah umroh hari pertama, hari kedua dari Jirana, hari ketiga dari Tanaim, hari keempat di mana dia berangkat ke Madinah, dia tawaf dulu, tawaf ifadah gitu. Nah, itu kalau mutawif yang drama tuh dibikin nangis tuh. Kalau mutawif yang drama tuh tawaf ada tuh dibikin nangis tuh. Pas habis tawaf, gitu, dia sholat sunnah tawaf, depan doa rame-rame. Wah, dibikin drama tuh nangis-nangis orang depan Ka'bah. Ya bagus ya, biar itu yang nancep itu. Itu tawaf al-wada' gitu, tawaf perpisahan. Tawaf di mana hari itu udah kita enggak lagi masuk kota Mekah gitu. Bahkan ada sebagian guru yang mengatakan kalau tawaf ifadah, tawaf wada' udah dikerjain udah jangan masuk lagi gitu. Kalau nanti masuk lagi enggak boleh lagi, artinya kalau masuk lagi dari awal lagi tawaf kudum lagi, ntar mau berangkat tawaf wada' lagi. Jadi kita tuh jemaah kebanyakan kalau udah tawaf wada' tuh habis apa bersih dari hotel itu barang udah dimasukin ke mobil semua, kita berangkat ke Masjidil Haram tawaf wada. Habis tawaf wada langsung masuk mobil, kagak masuk hotel lagi. Saking apa istilahnya? Saking ngejalanin syariatnya begitu kan gitu. Padahal enggak gitu kita amat sih gitu. Ya cuma udah kebiasaan kayak gitu. Waqad nassa Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i telah meneruskan ala istihbabil ghusli, adanya kesunahan mandi li hadhihi salasa untuk tiga jenis tawaf ini fil qadim, dalam mazhabnya al qadim, li anna an-nas, karena manusia dalam setiap tawaf yajtami'un, itu berkumpul lahu, berkumpul untuk tawaf, fa yustahabbu lahul iktisalu, maka disunnahkan lahul iktisal untuk mandi di setiap tawaf. Wal jadidu, akan tetapi mazhab al jadidnya, mazhab qadimnya mandi setiap tawaf. Dan ini yang menjadi pendapatnya Imam Taqiyuddin al-Hisni, kifayatul akhir, bahwa mandi setiap tawaf itu hukumnya sunnah. Wal jadidu, akan tetapi yang bajadi, pendapat yang baru, annahu la yustahab, bahwasanya tidak dianjurkan, tidak disunnahkan untuk mandi, li anna waqtahu wasa'un, karena waktunya tawaf itu muasa. Jadi tiga tawaf ini memang waktunya muasa. Tawaf al-qudum, tawaf al-ifadah, tawaf waktunya muasa itu dia mau tawaf kapan aja boleh. Artinya dia milih waktu, jangan siang, siang masih panas, siang masih ramai. Jangan sore, sore ribet, mau maghrib, ntar ditutup pintunya repot. Ntar nunggu, jadi muasa, waktunya luas. Fala taghlib fihi zihma, fihi zahma, maka dia tidak, fala taghlib fihi zahma itu maksudnya tidak akan waktu tawaf itu tidak akan dikalahkan oleh keramaian. Maksudnya dia bisa pilih waktu di mana keramaian itu menjadi minim gitu. Bi khilafi sa'iri al-mawatin, berbeda dengan sa'iri al-mawatin, sebab-sebab mandi haji sebelumnya. Sebelumnya kita al-mawatin itu maksudnya asbabul ghusli al-masnunah. Asbab al-ghusl al-masnunah. Jadi al-mawatin itu mawtin. Mawtin itu maksudnya sebab. Mawatin sebab-sebab mandi sunnah sebelumnya, yaitu lontar jumrah, kemudian tadi apa? Wukuf. Itu kan waktunya kita enggak bisa pilih. Itu waktunya ya itu emang jamnya segitu, kita harus segitu, maka disunahkan mandi karena kita. Sedangkan tiga tawaf ini adalah waktunya muasa. Kapan waktu kita pilih ya, memang waktunya diserahkan kepada kita. maka tidak ada kesunahan mandi janabah berbeda dengan sebab mandi sebelumnya yang memang itu kegiatan haji yang waktunya sudah ditentukan. Kada qalahu Rafi'i wa Nawawi fi Raudhah, begini apa yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhah wa Syarhil Mu'adzabi dan juga Syarah Al-Mu'adzab. Wa huwa qadiyatu kalamil minhaj, dan ini adalah inti perkataan Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Li'annahu lam ya'uddaha illa annahu fil manasib. Li'annahu karena Imam Nawawi lam ya'uddaha, tidak memasukkan tawaf sebagai sebab mandi sunnah. Lam ya'uddaha, tidak mengkategorikannya sebagai asbab mandi sunnah. Illa annahu fil manasib, kecuali dalam kitabnya Al-Manasik. Jadi Imam An-Nawawi tidak menetapkan tawaf itu sebagai sebab di mana orang mandi, sunnah mandi. Akan tetapi, dan itu yang disebutkan dalam Raudhatul Talibin Syarhu Al-Mu'adzab, Al-Majmu, kemudian juga dalam kitab Minhajul Talibin, kecuali dalam kitabnya Illa Annahu Fil Manasik, kecuali dalam kitabnya Al-Manasik. Bukan Al-Manasik kitab Imam Nawawi, kitab Manasik, kitab yang menjelaskan tentang praktek haji, namanya Al-Idhah. Imam Nawawi, kitab Manasik namanya Al-Idhah. Nah, dalam kitab Al-Idhah, beliau mengatakan, yusahabbul ghusl li salasa, disunahkan mandi untuk tiga jenis tawaf yang tadi, begitu. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Talibin tidak bilang sunnah, Majmu dia enggak bilang sunnah, Minhajul Talibin juga enggak bilang sunnah, tapi dalam kitab Al-Idhah, yaitu kitab yang membahas tentang manasik haji, beliau mensunahkan mandi untuk tiga jenis tawaf yang tadi begitu. Ya, tidak berdesak-desakan. Wa yashhadu lil jadidi, dan menjadi yashhadu artinya ini ya. Apa namanya? Admit, bukan admit gitu. Terdukung, didukung gitu. Yashhadu mendukung. Wa yashhadu lil jadidi wa huwa adamul istihbab, dan menjadi dukung. Enggak enak nih bahasanya. Dan menjadi apa istilahnya? Apa namanya? Dalil ya, sebenarnya dalil yang ngomongnya, cuman dimakai istilah yang berbeda itu yashhad. Dan untuk pendapat jadid, untuk pendapat yang baru bahwa tidak ada kesunahan mandi, yashhad ma'ruat Aisyatu gitu. Didukung oleh apa yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwal syai'in bada'a bihi hina qadima makkata, bahwasanya kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali yang ia mulai, ia kerjakan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah, annahu tawaddaa, bahwasanya Nabi Muhammad berwudu, tsumma tawafa bil baiti, tawaf di Baitullah, enggak pakai mandi tapi cuma wudu doang. Rawahu Syekhani, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syekhani, wa kadza at-ta'lil, wallahu alam, dan begitulah ta'lil atau istidlalnya Asy-Syafi'iyah tentang tidak ada kesunahan. Istidlal Imam Asy-Syafi'iyah tidak ada kesunahan mandi ketika tawaf tiga jenis tawaf tersebut gitu. Wallahu alam. Wa ahmal Syekhu, Syekh Ma'abi Syuja Ahmad, yaitu Imam Ar-Rafi mendukung pendapat jadid, Imam Nawawi mendukung pendapat jadid, yang dukung pendapat Qadim itu ya Taqiyuddin al-Hisn Kifayatul Akhyar, sama Imam Nawawi dalam kitab Al-Idhah. Tapi kitab Al-Idhah itu justru menyelisih Imam Tashih, menyelisih Minhaj, juga menyelisih Raudhatul Talibin, jadi agak kurang ini nih, agak kurang enak menyebut pendapat Imam Nawawi. Artinya kan seluruh kitabnya Imam Nawawi itu disesuaikan dengan pendapat madhab kecuali kitabnya Raudhah. Jadi seluruh pendapat Imam Nawawi yang beliau tulis itu sesuai dengan pendapat madhab, rajihnya sesuai dengan pendapat madhab kecuali dalam kitab Raudhah. Kitab Raudhatul Talibin Imam Nawawi itu beliau tulis yang rajih itu pendapat dia gitu. Walaupun itu berselisih dengan pendapat madhab. Artinya kalau Raudhah bilang yang enggak sunnah, Syarah Muhadzab juga enggak bilang, enggak bilangnya juga enggak sunnah. Kemudian kitab Idrah bilang sunnah, itu kan agak itu, agak gimana gitu. Makanya kayaknya sih Imam Nawawi lebih milihnya pendapat jadi yang tidak ada kesunahan itu. Imam Arafi mendukung pendapat jadi tidak ada kesunahan. Nah, yang bilang pendapat kadim yang sunnah mandi untuk tiga tahap itu ya Taqiyuddin al-Hisni kitab Kifayatul Akhir. Wa ahmala syaikhu aksalan. Kemudian kata Imam Taqiyuddin al-Hisni, Syekh Abi Sujatu ahmala aksalan, dia melewatkan banyak sunnah, banyak mandi sunnah. Jadi sunnah yang disebutkan itu ya masih banyak lagi, ada mandi-mandi yang disunahkan dan beliau tidak sebutkan, kata Imam Taqiyuddin al-Hisni. Minha diantaranya yang disunahkan mandi, al-ghuslu minal hijamati wal hammam. Al-ghuslu minal hijamati wal hammam, yaitu mandi setelah hijamah, setelah berbekam. Wal hammami itu kamar mandi. Ini saya agak kurang paham nih, kamar mandi maksudnya habis buang hajat begitu ya mungkin. Qala Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mengatakan, wal aktsarula, kebanyakan ulama Syafi'iyah, lam yadhkuruhuma, ya kebanyakan sehingga lam yadhkuruhuma, tidak pernah menyebutkan keduanya, mandi daripada hijamah berbekam atau hammam atau keluar dari kamar mandi atau pakai kamar mandi. Qala Nawawi fi ziyadati rawdhati, Imam Nawawi dalam kitab ziyadati rawdhah, ini maksudnya bukan ziyadatu rawdhah ya, ini maksudnya rawdhah. Kalau ziyadatu rawdhah itu Imam Ar-Rafi, ziyadatu rawdhah itu ya Fathul Aziz Imam Ar-Rafi. Kalau Imam Nawawi kan cuma rawdhahnya doang. Mungkin teman-teman punya ini ya, teksnya sama atau beda nih. Karena kalau Nawawi itu bukan ziyadatu rawdhah, tapi rawdhah aja. Ziyadatu rawdhah itu ya Fathul Aziz Ar-Rafi. Tapi ada yang beda sampaikan. Qala an-Nawawi fi ziyadati ar-Rawdhah, Imam Nawawi dalam kitab Ziyadatu ar-Rawdhah al-Mukhtar, pendapat yang terpilih, pendapat yang digunakan, pendapat yang difatwakan, al-jazmu, yaitu mempatenkan bi istihbabihi paten tentang kesunahan mandi hijamah, mandi karena berbekam dan juga mandi karena pemakaian kamar mandi. Alhamdulillah. Muqad naqala sahibu jam'ul jawami', dinukil dari sahibu jam'ul jawami'. Jam'ul jawami' ini sahibnya, penulis pengarangnya kita. Iya, sama ziyadatu rawdhah. Saya enggak tahu maksudnya. Karena kalau ziyadatu rawdhah itu Imam Ar-Rafi'i, bukan Imam Nawawi. Sahibu jam'ul jawami' ini kila, jika jawami' Taqiyuddin as-Subki, katanya begitu. Tapi yang saya dapat dimasuki jamul jawam ini, darahnya keluar itu kan membuat badan berubah, baik itu dari sisi aromanya sekaligus dari kebugaran badannya. Maka di tempat atau kondisi di mana badan itu berubah kondisinya, disunahkan mandi. Wa asyara Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i memberikan isyarat bidzalika, untuk itu, untuk mandi di setiap keadaan yang berubah kondisi badannya, ila anna hikmatahu, bahwasanya hikmahnya, anna dzalika yughayyirul jasad, bahwasanya yang kayak gitu tuh mandi apa hijamah itu yughayyirul jasad, merubah kondisi badan, wa yudhifuhu, dan juga melemahkan. Wal ghuslu, dikarena habis mandi apa habis hijamah begitu, habis bekam, kan badannya berubah, baunya juga berubah, sekaligus dia melemahkan, kan orang darahnya diambil jadi lemes. Wal ghuslu, dan mandi itu ya syuddu, itu menutup kelemahan tersebut, bikin segar lagi begitu. Wa yunashiha na'asha yunashihu, dan juga na'asha yunashihu artinya kalau bunga itu berkembang gitu ya, kelopak bunganya tuh terbuka, itu namanya yunaish tuh. Badan tuh apa tuh maksudnya yunaish? ya segar lagi. Ketika dia habis hijamah, dia lemas, maka mandi tuh ya syuddu wa yunaishu. Mandi itu menjadi bikin badannya segar lagi dan bikin berseri-seri lagi begitu. Wa yunaishu itu, yunaish tuh bahasanya buat bunga tuh. Wallahu a'lam. Fayusannul iktisalu lil i'tikaf, dan disunnahkan juga mandi untuk i'tikaf. Nasu ali Syafi'i, itu dinaskan, dituliskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa yusannul ghuslu likulli lailatin, dan juga disunnahkan mandi likulli lailah, setiap malam min Ramadhana, di bulan Ramadhan. Setiap malam bulan Ramadhan disunnahkan mandi. Ya kita mandi ya tiap malam, tiap habis buka kan kita mandi gitu. Wa yudha'ifuhu wa yugayya yudha'ifu yugayya. Emang begitu bacanya. Yugayy amrun yugayyirul jasad wa yudha'ifuhu. Wa yusannul ghuslu likulli lailatin, sunnahkan juga mandi di setiap malam min Ramadhana. Eh, kita lakuin itu ya, tiap maghrib. Maghrib kan malam, kita mandi. Qala al-Abbadi, dinakilkan oleh al-Abbadi. Al-Abbadi juga ulama abad ketiga hijrah. Anil Harimi, dari Imam Al-Harimi. Harimi juga sama, ulama abad ke... Oh, Al-Abbadinya ke-6. Al-Abbadi abad ke-6, Al-Hariminya abad ke-3. Wa yusannu al-ghuslu, dan disunnahkan mandi lihalqil anati, karena sebab motong atau mencukur al-ana. Al-ana, al-ana itu bulu kemaluan. Wa qalahu al-Khaffaf, itu yang dituliskan oleh Imam al-Khaffaf. Nah, al-Khaffaf ini ulama Syafi'i. Aduh, saya lupa, ini kemarin udah baca tuh biografi namanya, manakibnya sebentar dah. Al-Khaffaf itu ulama Syafi'i juga. Qalahu al-Khaffaf fil khisal, dalam kitabnya Al-Khisal. Wa yusannu al-ghuslu, dan disunnahkan mandi lidukhuli Madinata, karena dia masuk kota Madinah. Jika masuk kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk kota Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jarang dikerjain. Ya mandinya pas mau berangkat tadi di Mekah, pas nyampe Madinah masuk hotel makan. So ngapain? Tidur rebahan. Gitu. Bangun baru dia i'tikaf di Nabawi gitu. Jarang yang kayak gini. Ya tapi ada aja sih ya. Cuman masalahnya ilmu manasik itu enggak disampaikan secara sempurna, maksudnya enggak secara optimal disampaikan kepada jamaah. Terlebih lagi waktunya dikit, kondisi di lapangan kan juga tidak semudah apa yang kita baca di kitab gitu ya. Apa namanya? Jemaah yang banyak begitu, kemudian juga apa namanya, waktu yang sedikit, kemudian istirahat yang harus dipuskan. Beberapa mu'tam, beberapa mutawif itu pengennya tuh jemaah istirahat yang baik begitu. Bapak ibu nyampe langsung tidur ya, jangan ke pokoknya kena bau ntar bareng-bareng, gak boleh sendirian, pokoknya sekarang tidur semua. Ada yang begitu tuh gitu. Ada emang yang nyantai aja, cuma kebanyakan sih karena mutawifnya orang muda, jemaah Indonesia kebanyakan orang tua, emang kudu digituin. Jadi ketika nyampe Madinah, bapak ibu jangan mana-mana, langsung makan, masuk hotel, tidur gitu. Besok bangun baru kita kena bau gitu. Jadi perkara-perkara sunnah itu sering kelewat. Ya, maka sebaiknya sebelum berangkat itu manasiknya dipelajari. Dan kita kan manasik jadi formalitas doang, formalitas ke kemenak kan gitu. Nih KBH saya udah gini-gini, gitu. Jadi tidak, artinya cuman apa, kalau bahasa orang kita tuh cuman syarat doang. Manasik itu tidak dijadikan kesempatan yang optimal untuk memberikan informasi sebaik-baiknya ke jemaah tentang sunnah-sunnahnya haji. Orang kalau haji top udah tahu, orang kalau haji wukuf udah tahu, orang kalau haji ihram udah tahu. Tapi orang kalau mau setiap masuk kota Mekah, setiap masuk kota kemarin kudu mandi kan jarang ada yang tahu. Gitu. Jarang ada yang tahu. Disunahkan mandi untuk masuk kota Madinah, Ras Madinah tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fil manasik, dalam kitabnya Al-Idhah, wa ammal ghuslu li dukhulil Ka'bah, sedangkan mandi dan untuk masuk Ka'bah, faqad naqalahu Ibnu Rifa, itu dinukil apa namanya, dinukil dari Imam Ibnu Rifa, an sahib at-Talkhis, dari sahib at-Talkhis. Sahib at-Talkhis ni Ibnu al-Waqqas, Ibnu al-Waqqas Syafi'iyah. Itu dinukil dari Ibnu al-Waqqas, bukan Ibnu al-Waqqas, Ibnu al-Qasi sahib at-Talkhis, ada kitabnya banyak di internet, tapi masih manuskrip tipis gitu ya, kecil. Wahadha naql ghalat, dan pernyataan ini ghalat, pernyataan ini salah. Jadi tidak ada kesunahan mandi untuk masuk ke dalam Ka'bah. Wallahu alam. Faslun wal mashu 'ala al khuffaini jaizun bi thalathi syara'it. Mashu 'ala al khuffaini, mengusap dua khuf itu hukumnya boleh dengan tiga syarat. Insyaallah kita baca di pertemuan akan datang, kita teruskan esok hari Jumat. Al-Halimi atau Al-Hulaimi, saya dapatnya Al-Halimi, belum nemu ada yang baca Al-Hulaimi. Saya dapatnya Al-Halimi, tapi kalau nanti teman-teman punya referensi yang menyebut itu Al-Hulaimi, itu bagus banget. Tapi sampai sekarang saya dapatnya Al-Halimi, bukan Al-Hulaimi. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman dirahmati Allah. Bagi para asatid, para kiai, para tokoh, para ajengan yang mengikuti kajian ini, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan atau dalam kesalahan dalam penerjemahan atau juga kesalahan dalam penjelasan, saya mohon untuk dikoreksi. Dan saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi tersebut, baik melalui kolom komentar atau juga melalui chat pribadi, melalui WhatsApp atau juga Telegram. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan mudah-mudahan juga apa yang kita baca sebelum-sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan pada hari ini. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.